Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum alhamdulillah wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah Tuhawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tuhawi rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan beliau di awal hada dzikr bayan akidah ahli sunnah wal jamaah, ini adalah penyebutan, penjelasan tentang kita ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau menyebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang rukun-rukun iman, iman pada malaikat, kitab-kitabnya, demikian juga para rasul, demikian juga beriman pada hari akhir. Dan beliau panjang lebar juga menyebutkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, tentang al-qada wal qadar. Kemudian beliau menyebutkan yang kita masih dalam bahasannya, bahwa kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuhibbu ashhabar Rasulillah, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka dan tidak membenci di antara mereka. Kita tidak membenci seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai para sahabat adalah termasuk dinun wa iman wa ihsan, termasuk agama, demikian juga keimanan dan ihsan. Dan membenci para sahabat termasuk kekufuran, demikian juga kemunafikan dan melampaui batas. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaq wa tughyan. Dan tidak kita menyebutkan mereka para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wala nadkuruhum illa bi jamil, tidaklah kita menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Man dzakarahum bisu fa wala ghairi sabil, barang siapa yang menyebutkan kejelekan mereka maka tidak di atas jalan yang lurus. Kemudian juga kita menetapkan tentang khulifahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang pertama kepada Abu Bakar Siddiq. Sudah kita sebut pada pertemuan telah lewat, wa nusbitul khilafah ba'da Rasulillah, dan kita menetapkan kekhalifahan sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah untuk Abu Bakar. Ya, awalan li Abi Bakar, pertama adalah untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya adalah Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Sebagai bentuk pemuliaan untuk beliau, demikian juga takdiman mendahulukan beliau atas segenap dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah menyelisih orang-orang Syiah, demikian juga orang-orang Rafidhah. Walaupun menampakkan seakan-akan mereka membela agama Islam, bahkan mereka itu adalah menghancurkan agama Islam ini, karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi kecuali beberapa gelintir saja dari Ahlul Bait, demikian juga sebagian sahabat, sedikit sekali. Bahkan disebutkan apabila orang-orang Nasrani tanya siapa yang paling bagus di antara penganut agama kalian, mereka mengatakan orang Nasrani, ini sahabatnya Isa alaihissalam. Demikian juga orang-orang Yahudi kalau ditanya siapa yang paling bagus dari penganut agama mereka, maka mereka mengatakan yakni sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, Bahkan mereka mengatakan sahabat Nabi adalah yang paling jelek, orang-orang yang jelek. Maka ini menunjukkan kesesatan mereka. Dan itu suatu yang jelas, ya, lebih jelas daripada matahari di siang hari. Kemudian juga disebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar ulama alam adalah bukan nas atau ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi isyarat-isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kesepakatan para sahabat waktu itu menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq disebutkan juga di sini di Sarah Ibn Abil Is, ya, tambahan dari apa yang kemarin kita sebutkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di antara di sini semua Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya, di sini adalah sahih. Ya, disebutkan di sini dari sahabat Samurah bin Jundub, ya, radhiyallahu anhu. Ana rajulan qala, sungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu ka'anna dalwan dunia minas sama. Aku melihat seakan-akan ada timba yang dijulurkan dari langit. Fajr Abu Bakar fa'akhudha bi araqiha. Maka kemudian datang Abu Bakar Siddiq mengambil yakni tali yang ada di ember tersebut. Fasyariba syarban dhaifan, kemudian dia meminum dengan minuman yang lemah. Tsumma ja'a Umar, kemudian datang Umar fa'akhudha bi araqiha. Kemudian datang Umar mengambil talinya tersebut. Jadi ember ataupun timba diculurkan dari langit dan di situ ada tali. Maka diambil pertama kali oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian beliau meminum dengan sedikit meminum. Kemudian mengambilnya Umar tali tersebut, fa akhadha bi araqiha fa syariba hatta tadla'a. Kemudian dia pun minum sampai kenyang. Tsumma ja'a Utsman fa akhadha bi araqiha fa syariba hatta tadla'a. Kemudian mengambil padanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka dia meminum sampai dia pun kenyang juga, yakni puas. Tsumma ja'a Ali fa akhadha bi araqiha. Kemudian mengambil setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka disebutkan, ya, itu adalah masa khalifahan dari mereka ini. Jadi Abu Bakar disebutkan beliau menjadi khalifah sekitar 2 tahun. Kemudian setelah itu adalah Umar bin Khattab sekitar 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan sekitar 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib sekitar 5 tahun lebih. Ini sekitar semuanya adalah 30 tahun. Ini juga menunjukkan apa? Keutamaan Abu Bakar Siddiq. Ini beliau mengambil pertama kali kepemimpinan sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini adalah Hasan. Kemudian juga yang disebutkan hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini. Berikutnya kita teruskan, ya, setelah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala qauluhu, ini ucapan beliau rahimahullah taala, tsumma li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian keutamaan berikutnya adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini khalifahan setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari semua para ulama tentang kekhalifahan ini, bahwa sepakat mereka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang khalifan adalah untuk Abu Bakar Siddiq, kemudian untuk Umar, kemudian untuk Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sudah lewat ucapan dari Rasulullah bin Taimiyah bahwa barang siapa yang berpendapat dari selain ini, maka dia lebih sesat daripada khimar ahli, lebih sesat daripada keledai yang ada di rumahnya. Adapun dalam permasalahan keutamaan, mereka sepakat, yaitu Abu Bakar kemudian Umar radhiyallahu anhu. Adapun kemudian tentang keutamaan setelah Umar bin Khattab, yaitu apakah kepada Utsman atau kepada Ali bin Abi Thalib, maka mereka para ulama Ahlussunnah tidak sampai kemudian menyesatkan orang yang berpendapat setelah Umar bin Khattab adalah Ali bin Abi Thalib, baru kemudian Utsman. Ya, demikian disebutkan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa yang paling mulia setelah Abu Bakar kemudian Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian baru Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak sampai kemudian menyesatkan, ya, barang siapa yang diantara mereka mendahulukan Ali atas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun setelah Abu Bakar, maka mereka sepakat keutamaannya adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga khalifahan adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is r.a. Maknanya adalah wa nusbitul khilafah ba'da Abi Bakar, dan kita menetapkan kekhalifahan setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu li Umar, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa dzalika bi tafwidi Abi Bakar al-khilafah ilaih. Ya, bisa ditulis bahwa penunjukan Umar sebagai khalifah itu adalah bi tafwid, dengan menyerahkan kekhalifahan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu adalah dengan penunjukan langsung dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Bersama dengan itu sepakat para sahabat kemudian dengan apa yang diputuskan oleh Abu Bakar Siddiq. Wattifaq ummah ba'da walih, dan kesepakatan umat setelah dia atas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu. Jadi pemerintahan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dengan apa? Dengan penunjukan. Ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal, ditunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau, dan tidak ada seorang pun yang berselisih. Ini juga menunjukkan mereka semua sepakat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang paling mulia setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada perselisihan, tidak ada kemudian ya terjadi keributan, tidak ada. Mereka sepakat. Dan Umar sebagaimana diketahui radhiyallahu anhu mempunyai sifat yang mulia, demikian juga ketegasan dan kewibawaan. Tidak ada kemudian dari mereka itu kemudian melawan atau menentang dari penunjukan tersebut. Wa fadailuhu radhiyallahu anhu ashar min antungkar. Dan keutamaan beliau radhiyallahu anhu adalah lebih terkenal untuk diingkari. Wa aktsara min antuskar, dan lebih banyak dari disebutkan. Ya, ini sangat terkenal sekali keutamaan beliau ini. Demikian juga banyak sebuah hadis tentang keutamaan beliau. Dan di antara yang disebutkan di sini oleh beliau, oleh Imam Ibnu Abi Is radhiyallahu taala, apa yang dikeluarkan Imam Bukhari ya dalam sahihnya, faqad ruwiya an Muhammad ibn al-Hanafiyah, Hanafiyah. Diriwayatkan dari Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ini adalah termasuk dari anak-anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anahu qala, sungguhnya beliau mengatakan, qultu li abi, aku berkata pada bapakku, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Man khairun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditanya langsung Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, ya, yang di Iran, demikian juga banyak suka pengikutnya di Indonesia, mulai menyebar doa mereka itu. Mengatakan di sini sebenarnya sudah cukup. Hanya saja mereka tidak mau meyakini apa yang dalam Sahih Bukhari, dalam demikian juga Sahih Muslim. Mereka mempunyai buku-buku sendiri. Ya, buku-bukunya Kulaini atau semisal itu. Jadi tidak ada kemudian mereka itu meyakini apa yang dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Adapun di dalam buku-bukunya Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan banyak sekali tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka ditanya Ali bin Abi Thalib di sini oleh anaknya sendiri Muhammad bin Hanafiyah, "Wahai bapakku, ya abati, man khairun nas ba'da Rasulillah? Siapa orang yang paling bagus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Fakallah, maka berkata, ya bunaya, wahai anakku, au mak tu'raf, ataukah kamu tidak mengetahui siapa yang paling mulia setelah Rasulullah SAW dari manusia? Fakultulah, aku katakan tidak. Qala, maka berkata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Yaitu Abu Bakar. Qultu tsumma man? Kemudian siapa? Setelah itu qala Umar, maka Ali mengatakan Umar. Kalau mereka sendiri orang-orang ya Syiah itu mempelajari dari sejarah tarikh. Ya, demikian juga hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat saling mencintai. Bahkan Ali sendiri ditanya yang paling mulia setelah Nabi adalah Bakar kemudian Umar. Secara tarikh saja ya tidak mungkin seorang kemudian memberikan anak kepada anak yang dia miliki dengan nama Umar demi dengan nama Abu Bakar, dengan kunyah Abu Bakar. Tapi Ali bin Abi Thalib beliau memberi nama anak-anaknya dengan Umar. Ya, juga ada yang namanya ya kunyah Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa mereka saling mencintai. Enggak mungkin kemudian membenci kemudian beri nama anak-anak mereka dengan orang yang dia benci. Ya, secara tarikh, secara sejarah sendiri sudah tampak sekali bahwa mereka adalah saling mencintai, saling menghormati di antara para sahabat. Kemudian disebutkan oleh Muhammad bin Hanafiyah ini, wa qasitu an yaqul, kemudian aku takut kalau kemudian dia mengatakan summa Utsman. Jadi tidak melanjutkan pertanyaan Muhammad bin Hanafiyah ini, kemudian siapa? Tapi beliau takut. Muhammad bin Hanafiyah ini dia takut kalau kemudian nanti bapaknya ini Ali bin Abi Thalib mengatakan kemudian Utsman. Akhirnya dia pun mengatakan faqultu summa anta, kemudian apakah engkau? Faqala, kemudian Ali bin Abi Thalib belum mengatakan, menunjukkan tawadhu beliau. Ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali salah seorang dari kaum muslimin. Ketika ditanya, lalu bagaimana? Apa kemudian engkau? Maka berkata Ali bin Abi Thalib, tidaklah aku kecuali seseorang dari kaum muslimin. Menunjukkan tawadhu beliau radhiyallahu anhu. Demikian juga ya, kita lebih pantas lagi untuk kemudian tawadhu, tidak menyombongkan diri. Ketika seorang umpamanya menyanjung-nyanjung kita ya, dan itu adalah ditakutkan bisa menjauhkan seorang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menjadi sombong untuk kita mengatakan tidaklah aku kecuali seorang dari kaum muslimin. Ya, aku tidak ada apa-apanya, aku tidaklah kecuali seorang muslim saja sebagaimana kalian juga. Dan ini sudah diucap oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun aku kecuali ya tidaklah aku kecuali seorang dari kaum muslimin. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan qad kana fil umam qablakum muhaddatsun, adalah dulu di umat-umat sebelum kalian ada muhaddats, orang yang itu menyampaikan suatu pembicaraan, ucapan yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ada orang-orang di zaman sebelum kalian itu orang-orang yang itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan ucapan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebagai seorang nabi dan bukan seorang rasul. Bu Nabi mengatakan fa iyyakun fi ummati minhum ahad fa inna Umar ibn Khattab minhum. Maka apabila dari umatku tidak ada seorang pun, maka dia itu sebenarnya adalah Umar bin Khattab, salah satu dari mereka. Ya, jadi kalau ada dari umatku di antara mereka, ada juga di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di antara orang-orang yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Fathul Bari disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar wa taala ya, tentang nama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan apa yang disebutkan Imam Bukhari di kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat. Maka disebut oleh Imam Bukhari ya beberapa bab di situ tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di bab yang ke-6 di Fadailus Sahabah, bab manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manaqib itu keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs Al-Qurasyi Al-Adawi. Sungguh Ibnu Hajar Allah taala, ya Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ya. Bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara silsilah ya di Ka'ab bin Du'ai, yaitu ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nasabnya itu jauh sekali, yakni manaqib dari Umar bin Khattab ini Umar bin Khattab bin Nufail bin ya Abdul Uzza bin Riyah, kemudian bin Abdillah bin Qurat bin Rozah ya, bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay ya, bertemu dengan Ka'ab bin Lu'ay ini ya, demikian disebutkan. Kemudian disebutkan ibunya Umar bin Khattab adalah Khantamah bin Hashim ya, demikian disebutkan Khantamah bin binti Hashim bin Mughirah. Ini Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab bin Nufail. Kemudian beliau di ya diberikan lakob diberikan apa kunyah Abu Hafs ya, kita kan sering mendengar seperti hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah, Anamil Minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Abu Hafs di sini amma kunyatuhu disebutkan di adapun kunyah beliau ini Abu Hafs disebutkan di Sirah Ibnu Ishaq sebagian mengatakan demikian, yakni bahwa Nabilah yang memberikan kunyah tersebut, anna Nabi SAW kannahu biha ya, sebagian berpendapat demikian, tapi tidak disebutkan di sini sanad secara lengkap, tapi demikian disebutkan. Wa kanat Hafsah akbaru auladi, Hafsah ini adalah paling besar dari anak-anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Abu Hafs dari Hafsah namanya. Ya dari situ. Adapun lakab-lakab beliau, julukan beliau adalah Al-Faruq, pemisah, pemisah antara kebenaran demikian juga kebatilan. Sebenarnya mengatakan Nabilah memberikan lakab tersebut Al-Faruq. Ya demikian. Disebutkan kenapa dijuluki Al-Faruq? Disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini beberapa riwayat bahwa dulu mereka para sahabat awal-awalnya sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab, mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi ya demikian. Kemudian ketika masuk Islam Umar bin Khattab, maka mereka pun berani menampakkan diri. Disebutkan di sini di manaqib Umar, ini hadis yang ke-6. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Bukhari wa ta'ala ya, riwayat mazilna aizah mundu aslama Umar, kami terus menerus ya menjadi tinggi sejak masuk Islamnya Umar. Suwal menajar lama kana fihi minal jalad wal quwah fi amrillah, karena Umar itu punya sifat apa, keras, demikian juga kuat di dalam perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu jadi dulu mereka para sahabat itu dalam keadaan rendah sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Sebukan dari riwayat yang lain karena Islam Umar izzan wa hijratuhu nasron. Ya, yakni Islamnya Umar termasuk ketinggian dan hijrahnya beliau adalah pertolongan. Ismail mengatakan demikian. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Ismail mengatakan demikian. Wa imaratu rahmah, Ismail bin Najjar ya bahwa kepemimpinan beliau sebagai rahmat. Kemudian diantara ya tadi menunjukkan keutamaan beliau, soal Imam Bukhari mengatakan dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raituni dakhaltul jannah, aku melihat diriku masuk dalam surga, fa idza ana bi Rumaysa imra'ah Abi Thalhah, tiba-tiba aku bertemu dengan Rumaysa, istrinya Abu Thalhah. Wasami itu khasyafah, aku mendengar suara. Ya, fakultu man hada, siapa ini? Fakulah hada Bilal, ini adalah Bilal. Sebutkan Nabi mendengar suara sendal. Ya, dilihat yang lain, dan itu adalah suara sendal Bilal. Kemudian Nabi bertanya tentang beliau, kenapa, apa amalan engkau yang kemudian menyebabkan kau masuk dalam surga? Kemudian disebutkan, tidaklah aku berwudu kecuali aku melakukan sholat sunnah. Ma kutibali, apa yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan aku. Ini diantara bolehnya seorang setelah berwudu kemudian sholat sunnah 2 atau 4 atau 6 atau seterusnya. Kemudian disebutkan waraitu qasran bi fina'i ihi jariyah. Aku melihat suatu istana, di halamannya ada seorang perempuan jariyah, seorang gadis, seorang perempuan. Faqultu, maka aku katakan liman hadza, untuk siapa istana ini? Faqala, maka dia mengatakan li Umar. Maka itu adalah untuk Umar. Ketika ditanya Nabi, istana ini milik siapa? Maka dia mengatakan miliknya Umar. Fa'aratu an adkhulahu, aku ingin untuk memasukinya. Fa'andura ilaihi, fadzakartu ghairatak. Maka aku melihat kepadanya dan aku ingat cemburumu wahai Umar. Ya demikian. Jadi Nabi ingin masuk ke istana tersebut yang disebutkan itu punya Umar bin Khattab yang ada di surga. Kemudian Nabi ingat tentang cemburunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab beliau mengatakan bi abi wa ummi ya Rasulullah, alaika agor, demi bapakku dan ibuku, ini lafaz yang biasa mereka ucapkan orang-orang Arab. Apa kepada engkau wahai Rasulullah aku kemudian cemburu? Ya demikian. Ini di antara keutamaan beliau. Kemudian juga disebutkan riwayat yang lain dari sahabat ya Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini Hamzah dari bapaknya, ya ini Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan baina ana naim, ketika aku tidur syaribtu yakni laban, aku minum. Ini beliau melihat dalam mimpinya, aku minum susu. Hatta andura ila ri yajri fi dhuhri, sampai aku melihat ya air yang mengalir di dhuhur, di yakni kukuku, di jari-jari beliau, au fi atfari, atau di kuku-kuku. Ini keluar air itu di kukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau melihat di dalam mimpinya. Tsumma nawaltu Umar, kemudian aku mentakwilkannya adalah Umar. Ya, faqalu, maka mereka mengatakan para sahabat, fama awal tahu, apa takwilnya, apa tafsirnya? Wa Rasulullah qala al-ilm, yaitu ilmu. Ini ilmu yang banyak yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di antara keutamaan Umar berikutnya. Kemudian juga sudah kita sebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab di antaranya. Ini sudah lewat hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritu fil manam, aku ditampakkan dalam tidurku, yakni belum bermimpi, ani ansiu bidalwin, aku mengambil ya dalu, yakni timba. Kemudian disebutkan bahwa Abu Bakar kemudian mengambilnya dhanuban au dhanubaini, yakni dua kali cidukan atau satu kali. Yakni satu kali atau dua kali. Nas andoivan, dengan ciduan dari ember tersebut yang dia itu lemah. Dan disebutkan para ulama bahwa ini adalah isyarat bahwa umur pemerintahan ya Abu Bakar Ash-Shiddiq ya adalah sekitar 2 tahun saja. Dan waktu itu belum kuat sekali. Karena waktu itu beliau masih menghadapi orang-orang yang murtad. Ya, demikian juga menghadapi ujian-ujian di zaman beliau dari musuh-musuh Islam. Jadi beliau memerintahkan sekitar 2 tahun. Wallahu yaghfiru lahu, dan Allah mengampuni beliau. Tsumma ja'a Umar, Nabi menyebutkan kemudian datang Umar bin Khattab. Fastahalat gorban, maka menjadi timba itu menjadi besar. Falam ara abqarian, aku tidak melihat seorang pun ya orang yang mempunyai kehebatan yafri fariyah yang dia itu mengambil dengannya hatta rawya nas, sampai manusia dalam keadaan apa? Dalam keadaan puas meminum dari air tersebut. Wadarabu bi'aton, dan mereka ya dalam keadaan tenang. Demikian disebutkan. Ya, mereka dalam keadaan tidak melakukan banyak perselisihan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di antara keutamaan Umar bin Khattab berikutnya. Kemudian juga disebutkan ya oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala dari hadis yang dibawa oleh beliau di sini, di saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan istadana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beliau minta izin ala Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswah, Dan si Nabi SAW ada perempuan-perempuan. Ini menunjukkan kewibawaan Umar bin Khattab. Setelah tadi disebutkan beliau memerintah ya dengan kuat sehingga waktu itu manusia darabu bi'aton ya dalam badan mereka itu tenang. Seperti unta yang dia itu dalam badan tidak apa? Tidak banyak membuat kesulitan. Nah, kemudian kuatan berikutnya semua di saat Nabi Waqqas bahwa Umar bin Khattab pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi di sisinya ada perempuan-perempuan min Quraisy dari Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu banyak berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyatan aswatuhunna suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara mereka ya tentu saja dengan batasan-batasan syariat ala sawtihi atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum ada Umar ya waktu itu ada perempuan-perempuan Quraisy mereka berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan suara mereka mengangkat suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma istadana Umar bin Khattab qumna fabadarna al-hijab. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya minta izin terdengar suara Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berdiri dan segera ya menutup dengan hijab. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk Umar bin Khattab. Fadda kala Umar maka masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang di sini mengherankan bagaimana ketika waktu itu belum ada Umar, mereka orang-orang Quraisy ini perempuan-perempuan Quraisy dalam keadaan biasa mereka menyampaikan mungkin masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada hadis an-nabi manzilati walid, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan seperti apa? Seperti orang tua. Dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan perempuan, demikian juga ya membaiat mereka dengan bersalaman, tidak ada hadis yang menyebutkan demikian. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan saja. Maka ketika datang Umar bin Khattab mereka segera diam. Ya, demikian juga segera apa? Menutup hijabnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathak dan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika melihat keadaan tersebut. Tiba-tiba ketika datang Umar mereka langsung diam. Langsung seakan-akan takut mengetahui kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan adhaqallah sinnaka ya Rasulullah semoga Allah menggembirakan umurmu ya Rasulullah ya, sinnak ini tahun adhaqa ini tertawa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajibtu min haula allati kunna indi aku merasa heran dengan perempuan-perempuan ini yang tadi ada di sisiku falamma sami'na sawtak ketika mereka mendengar suaramu ibtadarna hijab mereka segera apa mengambil hijab-hijabnya. Demikian juga ya segera mereka itu berdiri. Faqala Umar maka Umar bin Khattab beliau mengatakan fa anta haq ayyab habna ya Rasulullah. Engkau lebih berhak untuk kemudian mereka takut untuk kemudian engkau mempunyai kewibawaan ya Rasulullah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat keadaan tersebut ketika Umar bin Khattab datang langsung mereka diam. Langsung apa suaranya tidak diangkat. Ya, demikian. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan wibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya demikian. Sumaqala maka berkata Umar bin Khattab, "Ya duwat anfusihina wai musuh-musuh diri-diri kalian wai perempuan. Atahabnani wala tahabna Rasulullah. Kenapa engkau takut kepadaku dan kalian tidak takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sampai seperti itu?" Fakulna mereka mengatakan para perempuan itu naam anta afat wa aglat min Rasulullah. Iya, engkau lebih keras demikian juga lebih kokoh dari Rasulullah SAW. Ya, yakni sifatnya atau perangainya ulah alam demikian. Ya, ini mereka sebutkan secara jujur kalian wahai Umar engkau adalah orang lebih keras ya dari Rasulullah SAW. Sehingga sampai-sampai mereka mungkin takut. Fakulah Rasulullah maka Rasulullah SAW boleh mengatakan ihan ya abna Khattab. Yang disebutkan di sini mana diamlah. Wa Ibn Khattab, walati nafsi biadih demi yang diriku di tangannya, ini demi Allah, malakiyaka asyaiton, tidaklah syaitan itu bertemu dengan engkau salikan di suatu jalan ya salikan fajan menempuh suatu jalan ini tidaklah syaitan menempuh suatu jalan kemudian bertemu dengan engkau ya qad sedikit pun illa salaka fajan ghairu fajik niscaya dia akan menempuh jalan selain dari jalanmu. Ini sampai demikian. Ini kalau engkau menempuh suatu jalan, niscaya setan akan menempuh jalan yang lain. Tidak mau bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sampai setan saja lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya demikian. Demikian juga tadi disebutkan ya dari apa ini dibawakan oleh Imam Bukhari, hadasana Muhammad bin Musanna qala hadasana Yahya an Ismail qala hadasani Qais qala Abdullah mazilna Aisyah mundu aslama Umar. Ya, terus menerus kami dalam badan tinggi ya sejak masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab beliau ya masuk Islam karena sebab adiknya ini Fatimah. Ya, itu diperselisihkan, ulama di sini adalah dhaif. Ya. Adapun di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu taala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan Allahumma is Islam bi Umar au bi Amr bin Hisham. Ya Allah, tinggikanlah Islam dengan Umar atau Amr bin Hisham. Ternyata yang maksud Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga ya disebutkan dari hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, faqultu ya Rasulullah fa fima al-ikhtifa? Kenapa kita ikhtifa ini sembunyi-sembunyi? Ya. Kemudian disebutkan ini setelah masuk Islam ya Umar bin Khattab, kemudian mereka berdakwah dengan terang-terangan. Demikian juga hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan tentang kekhalifan juga ya setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau memerintahkan dalam keadaan berwibawa, demikian juga dibukanya di situ negeri-negeri kaum muslimin, futuhat, kemenangan-kemenangan. Jadi pasukan-pasukan dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Soal demikian kita membaca surah Nabawiyah.